السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد، معاصر المسلمين، saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, kita mencoba melanjutkan pembacaan kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala dan diberikan pendalilan dan juga ta'liqat, catatan-catatan singkat oleh Profesor Dr. Mustafa Dib di dalam kitab beliau Tanwirul Masalik. Masih di dalam pembahasan Kitabus Shalah Ar-Ruknus Tsalits Asyar War-Rabi Asyar, rukun yang ke-13 dan rukun yang ke-14. Tentunya rukun yang pertama adalah berniat, lalu setelah itu takbiratul ihram, lalu setelah itu al-qiyam berdiri, lalu setelah itu adalah membaca suratul fatihah, setelahnya adalah ruku, lalu tuma'ninah di dalamnya, i'tidal, lalu tuma'ninah di dalam i'tidal, kemudian sujud dan tuma'ninah di dalam sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian tuma'ninah di antara duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, ya, kemudian sujud lagi dan tuma'ninah di dalamnya. Adapun rukun yang ke-13 dan rukun salat yang ke-14, kata beliau adalah at-tashahhudul akhir wal julusu lahu. Melaksanakan tasyahud al-akhir wal julusu lahu. Tasyahud akhir dan duduk untuk melaksanakan tasyahud akhir. Ini dua rukun. Tasyahudnya adalah rukun dan duduk untuk melaksanakan tasyahud akhir ini pun rukun. Muallif rahimahullahu taala berkata, وَيَجْلِسُ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ لِتَّشَهُدْ. Seorang yang sholat, dia duduk di akhir sholatnya untuk melakukan tasyahud. Ya. Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, دَلَّ عَلَى رُكْنِيَةِ التَّشَهُدْ. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa tasyahud itu adalah rukun, marwahul Bukhariyu wa Muslimun an Ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qal, kunna idza sallayna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallama qulna wa indal Baihaqi wad daru qutni kunna naqulu qabla an yufradu alaina tashahud. Diceritakan oleh Ibnu Mas'ud bahwa kami dahulu para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila kami salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat sebelum diwajibkannya tasyahud, ya, sebelum tasyahud ini menjadi sesuatu yang wajib, kami biasa mengucapkan assalamu ala Allah qabla ibadih, assalamu ala Jibril, Assalamu ala Mikail, assalamu ala fulan wa fulan. Falamman sarafan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau ketika selesai salat, beliau menghadapkan wajahnya ke arah kami, lalu beliau berkata, innallaha huwassalam, sesungguhnya Allah itu assalam. Oleh karenanya kita tidak boleh mengatakan assalamu alallah, karena innallaha huwassalam, Allah itu adalah assalam, yang maha memberikan keselamatan dan kesejahteraan. Fa'idha jalasa ahadukum fis salati, apabila salah seorang dari kalian duduk di dalam salat, maka hendaknya dia membaca At-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, sampai akhir. Yang ingin kita garis bawahi di dalam hadis ini adalah ucapan Ibnu Mas'ud, ya, bahwa Ibnu Mas'ud berkata, dulu idza sallaina ma'an nabi, apabila kami salat bersama nabi sebelum diwajibkannya tasyahud, qabla an yufrada alaina tasyahud, sebelum tasyahud itu menjadi sesuatu yang fardu atas kami. Ini yang ingin kita garis bawahi, ya, jadi sebelum tasyahud itu menjadi sesuatu yang fardu di dalam salat, para sahabat biasa membaca assalamu alallahi qabla ibadihi, salam untuk Allah sebelum hamba-hambanya. Ini kata Nabi, jangan ucapkan seperti itu, karena assalamu huwallah, maka kita tidak boleh mengatakan assalamu alallahi qabla ibadihi, karena memang Allah adalah assalam, Dia yang maha memberikan keselamatan dan Dia yang maha memberikan kesejahteraan untuk manusia. Lalu ketika Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam melarang para sahabat mengucapkan assalamu alallahi qabla ibadihi, maka beliau mengajarkan tahiyat yang seharusnya, ya, tahiyat yang lafaznya adalah At-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, Allahumma salli ala Muhammad, sampai akhir nanti, ya, kalau kita sambung dengan salawat. Ini disebut dengan tahiyat Ibnu Mas'ud, ya, tahiyat Ibnu Mas'ud. Hadisnya adalah hadis yang sahih, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nanti akan disebutkan lagi dua tahiyat yang lain, tahiyat riwayat Imam Syafi'i dan tahiyat riwayat dari Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kita kembali kepada perkataan Ibnu Naqib rahimahullah. Wa yajlisu fi akhiri salatihi litasyahudi mutawarrikan. Seorang yang salat, dia duduk di akhir salatnya untuk melakukan tasyahud mutawarrikan, dalam kondisi duduk tawarruk. Nah, kemarin kita bahas ketika membahas tentang duduk di antara dua sujud, duduknya adalah muftarishan. Kalau sekarang mutawarrikan, tawarruk. Apa itu tawarruk? Tentunya kita biasa mengamalkan tawarruk. Tawarruk itu kita masukkan kaki kita sebelah kiri ke bawah kaki sebelah kanan. Dan kaki sebelah kanan kita tegakkan jari jemarinya menghadap kiblat. Sebagaimana posisi duduk yang biasa kita lakukan di akhir sholat maghrib, sholat zuhur, sholat asar, sholat isya. Ya, adapun sholat subuh tentunya terjadi perbedaan pendapat. Walaupun di mazhab Imam Syafi'i, ya, prinsipnya di akhir setiap sholat, di tasyahud akhir duduknya adalah duduk tawarruk. Walaupun masalah ini adalah masalah yang diperdebatkan di kalangan para ulama. wa yajlisu fi akhiri salatihi litasyahud litasyahudi mutawarrikan. Seseorang yang salat, dia duduk di akhir salatnya litasyahud, untuk melakukan tasyahud, ya, mutawarrikan, di mana kondisi duduknya adalah duduk tawarruk, bukan duduk iftirash, tapi duduk tawarruk. Apa itu tawarruk? Dikatakan di sini yufras yusrahu wa yunsab yumnahu, yaitu dengan cara apa namanya membentangkan kakinya di bawah, membentangkan kaki sebelah kiri di bawah kaki sebelah kanan, memasukkan kaki kiri ke bawah kaki sebelah kanan sehingga terlihat dari luar, ya. Jadi kaki kiri kita, kita masukkan ke bawah kaki kanan. Wa yukhrijuha min tahtihi. Kemudian kita keluarkan, jadi kaki kiri itu keluar dari, dia posisinya di bawah kaki kanan dan posisinya keluar. Wa yafdi biwarikihi ilal ard, ya. Kemudian dikatakan di sini, kata beliau, ay yukhriju qadamahul yusra min tahti saqihil ayman. Kaki kirinya dikeluarkan dari bawah betis sebelah kanan. Wa yafdi ay yasilu wa yada'u tarafa maq'adatihil aysar 'alal ard. Kemudian ujung dari mohon maaf dubur sebelah kirinya di lantai. Terbayang ya, dan ini biasa kita lakukan. Duduk tawarruk. Ya, kaki kiri kita lipat lalu kita letakkan di bawah betis sebelah kanan. Kaki kanan kita tegakkan dengan jari jemari menghadap ke arah kiblat, lalu kaki kiri kita keluarkan dari bawah betis, ya, dan kita, kata beliau, wayafdi biwarikihi ilal ard. Kemudian kita duduk di atas dubur sebelah kiri, itu menempel ke mana? Menempel ke tanah atau menempel ke ubin di mana kita melaksanakan ibadah, ibadah salat. Lalu dikatakan oleh muallif rahimahullahu taala, wa kaifa qa'ada huna wa fi ma taqaddama jaza. Dan bagaimanapun posisi duduknya diperbolehkan selama bukan posisi duduk yang terlarang. Sebagaimana yang kita bahas di kesempatan yang lalu, ada istilah duduk ik'a, ya, duduk ik'a atau uqbatus syaitan, ya, duduk seperti anjing, ya, atau seperti duduknya syaitan, itu dilarang, ya. Wa hayatul iftirash wat tawarruki sunnatun. Dan duduk dalam bentuk iftirash dan juga duduk dalam bentuk tawarruk ini sesuatu yang sifatnya sunnah. Tentunya seorang muslim senantiasa mencari kesempurnaan di dalam ibadahnya. Artinya kalau memang dia sudah tahu bahwa di antara kebiasaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau tawarruk di rakaat yang terakhir, adapun selebihnya dia beliau iftirash, maka tentunya kita berusaha mengikuti dan mencontoh kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, wa yaftarishul masbuqu fi akhiri salatil imam. Lalu bagaimana kalau seandainya seseorang itu masbuq, dia terlambat satu rakaat atau dua rakaat, dia baru masuk salat maghrib di rakaat yang kedua atau di rakaat yang ketiga misalnya. Ketika imam duduk tawarruk di rakaat yang terakhir, apakah makmum juga ikut duduk tawarruk padahal dia belum menyelesaikan sholat? Artinya kalau imam salam, dia harus berdiri menambahkan dua rakaat. Kata beliau, dalam kondisi ini makmum tidak duduk tawarruk. Dalam kondisi ini makmum yang masbuk, yang terlambat, tidak duduk tawarruk tetapi duduknya iftirash. Jelas ya? Jadi ketika ada seseorang mendatangi sholat jamaah, sudah sampai dua rakaat, sholatnya sholat maghrib, berarti dia baru mendapatkan satu rakaat bersama imam. Lalu imam ketika sampai di rakaat yang ketiga, rakaat yang terakhir, dia duduk tawarruk. Lalu bagaimana dengan masbuk ini? Karena dia baru dapat satu rakaat. Kata beliau, yaftarishu al-masbuku fi akhiri salatil imam. Ya, seseorang yang masbuk, dia tidak duduk dengan tawarruk, tetapi duduk dengan iftirash ketika dia berada di akhir salat bersama imam. Ya, artinya nanti ketika imam duduk tawarruk, dia duduk iftirash, imam salam, maka dia bangkit untuk menyempurnakan kekurangan rakaat. Ya, menyempurnakan kekurangan rakaat. Lalu dikatakan di sini, wa yatawarraku akhira salati nafsihi. Dan orang yang masbuk itu akan melakukan tawarruk di akhir salat yang dia kerjakan. Ya, adapun ketika dia salat bersama imam dalam kondisi dia masbuk dua rakaat, ya artinya dia ketika imam salam harus menyempurnakan lagi dua rakaat, ya maka dalam kondisi ini duduknya iftirash. Tapi ketika dia sudah sampai di akhir salat yang dia kerjakan, ya imam salam, dia nambah dua rakaat, nah di akhir salat yang dia kerjakan disunnahkan dia untuk duduk tawarruk. Saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau berkata di sini, wa kadzalika yaftarishu huna man 'alaihi sujudu sahwin wa idza sajada tawarraka wa sallama. Begitupun kata beliau, bagi orang-orang yang harus melaksanakan sujud sahwi. Ya, muncul pertanyaan, ya, kalau kita sempat meninggalkan tasyahud awal, tentunya diperintahkan sujud sahwi. Seseorang lupa tasyahud awal, atau dia lupa jumlah rakaat sehingga dia mengambil bilangan terkecil, atau dia kurang rakaat, atau dia kelebihan rakaat. Ini kondisi-kondisi di mana seseorang diperintahkan sujud sahwi. Pertanyaannya adalah, kalau seseorang hendak melaksanakan sujud sahwi, bagaimana posisi duduknya? Iftirash atau tawarruk? Ini yang akan beliau bahas. Jadi ketika seseorang hendak sujud sahwi, ya di sholat-sholat yang wajib misalnya, ya, apakah posisi sebelum sujud sahwi itu duduknya iftirash ataukah duduknya tawarruk? Ya, apa kata beliau di sini? Wa kadza, dan begitupun. Yaftarishu huna man 'alaihi sujudu sahwin. Begitupun, ya, sama kondisinya bagi orang-orang yang atasnya sujud sahwi, maka ketika dia berniat sujud sahwi, posisi duduknya adalah iftirash. Ya, posisi duduknya adalah apa? Iftirash. Jadi seseorang salat maghrib, ini contohnya, seseorang salat maghrib. Di rakaat yang kedua, harusnya dia duduk tasyahud awal. Seharusnya dia duduk tasyahud awal. Tetapi dia lupa, dia bangkit berdiri tegak. Kalau seandainya masih bungkuk, belum sempurna berdiri, dia masih bisa kembali. Sebagaimana sudah kita bahas. Tetapi dia sudah bangkit tegak berdiri. Maka dia lanjutkan sholatnya, ya, dia memasuki rakaat yang ketiga. Ketika dia sudah sampai sujud, lalu dia duduk di antara dua sujud dengan iftirash, ya, duduk di antara dua sujud, sudah kita bahas ya, duduknya adalah iftirash. Lalu dia sujud lagi untuk kedua kalinya, tentunya ketika dia sujud untuk kedua kali di rakaat yang terakhir, ketika dia bangkit, ya, setelah bangkitnya dia diperintahkan untuk sujud sahwi. Nah, posisi duduk sebelum sujud sahwi, kata beliau adalah duduk iftirash. Wa idza sajada, maka kalau dia sudah sujud, ya, sujud sahwi tentunya dua kali sujud, kalau dia sudah sujud dua kali, barulah dia tawarruk lalu salam. Jelas ma'asyiral muslimin ya. Jadi kalau seseorang, ya, dia ingin sujud sahwi, ya dikarenakan ragu rakaat atau dikarenakan meninggalkan apa sesuatu yang wajib atau sunnah. Dalam terjadi perbedaan, kalau di mazhab Imam Syafi'i tasyahud awal itu dianggap sunnah, sebagian mengatakan wajib, ya, atau dia meninggalkan sesuatu yang rukun dan dia ingin menambahkannya, menggantinya atau kelebihan, ya, maka dia hendak sujud sahwi. Ketika akan sujud sahwi, maka hendaknya posisi duduknya iftirash. Ketika selesai sujud sahwi dua kali, dia bangkit dari sujud yang kedua, duduknya tawarruk, setelah itu baru salam. Ya, ini yang disampaikan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala. Saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu rahmatan wasi'ah, beliau berkata, وَيَضَعُ فِي التَّشَهُدَيْنِ يُسْرَاهُ عَلَى فَخِذِهِ إِنْدَ طَرَفِ رُكْبَتِهِ. Seseorang yang sholat, hendaknya ketika dia sedang tasyahud, baik tasyahud awal ataupun tasyahud yang terakhir, hendaknya dia meletakkan tangan kirinya, ya, di atas paha sebelah kiri dan di ujung dekat lutut. Jadi posisi tangan kiri ketika kita tasyahud, baik tasyahud yang pertama atau tasyahud yang kedua, kita letakkan di atas paha. Ya, kita letakkan di atas paha, ala fakhidhihi inda tarafi rukbatihi. Tetapi posisinya adalah di ujung paha, yaitu dekat dengan apa namanya, dekat dengan dengkul, ya, atau lutut. Itu posisi tangan kiri. Mabsutatan madmumatan, ya, dalam kondisi tangannya terbuka dan dirapatkan seperti ini, ya, tangannya terbuka tidak digenggam, terbuka seperti ini dan dirapatkan. Itu posisi tangan kiri. Lalu bagaimana dengan tangan kanan? Wa yaqbidu yumnahu wa yursilul musabbahah wa yadau ibhamahu ala harfiha. Ya, adapun apa namanya yang kanan, ya, yang kanan itu kata beliau adalah digenggam, ya, digenggam, ya, qabadha yaqbidu, digenggam seperti ini, kemudian telunjuknya di apa namanya dibentangkan, yursil, telunjuknya dibentangkan ke depan, ya, wa yadau ibhamahu ala harfiha, kemudian jempol diletakkan di ujung lututnya, ya, jempol diletakkan di ujung lutut, berarti seperti ini, ya, digenggam, ya, jarinya digenggam semua dan jempol di ujung lutut, dia paling depan. Ya, kemudian dikatakan di sini, wa yarfa'ul musabbahah musyiran biha inda qawlihi illallah. Ya, setelah telunjukkan dibentangkan ke depan, ya, kemudian hendaknya kita mengangkat telunjuk, yaitu telunjuk ini, ya, musabbihah, kita angkat telunjuk, musyiran biha, ya, kita berisyarat dengan telunjuk, inda qawlihi illallah, ketika kita mengucapkan apa illallah. Jadi pas illallah yang tadinya ke bawah menjadi ke atas, berisyarat ke atas. Tentunya kata para ulama, kenapa harus dibaca ketika illallah? Untuk menggabungkan antara persaksian lisan dengan persaksian badan. Ya, ketika kita berkata asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak untuk disembah illallah kecuali Allah, itu adalah persaksian lisan. Maka persaksian lisan ini diikuti dengan apa? Persaksian badan yang diwakili oleh telunjuk. Wala yuharrikuha inda raf'iha, dan tidak digerakkan ketika kita mengangkat jari telunjuk tersebut. Ini memiliki banyak sekali dalil, ma'asyiral muslimin. Profesor Dr. Mustafa Dib di sini akan menyebutkan paling tidak ada 4 riwayat terkait dengan permasalahan yang baru saja disampaikan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Dalil yang pertama adalah sebuah hadis dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qa'ada yad'u wa yad'u yadahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna. Diceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qa'ada, apabila beliau duduk, yad'u, beliau berdoa dalam kondisi beliau meletakkan tangan kanannya di atas paha sebelah kanan, tangan kirinya di atas paha sebelah kiri. Wa asyara bi'isba'ihi as-sabbabah. Dan beliau berisyarat dengan jari telunjuknya. Wa wada'a ibhamahu ala isba'ihil wusta. Adapun jempol, ya, diletakkan di jari tengah. Begini ya. Jempol diletakkan di jari tengah. Telunjuk berisyarat seperti ini. Jempol dipertemukan dengan apa? Dengan jari tengah. Ya, adapun yang lain digenggam. Berarti seperti ini ya. Ya, dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Kemudian wa wada'a ibhamahu ala isba'ihil wusta. Jempol diletakkan di jari tengah. Ya. Lalu wa yulqimu kaffahu al-yusra rukbatahu. Kemudian tangan kirinya menggenggam lutut sebelah kiri. Ya. Tangan kirinya seperti mencakar atau menggenggam lutut sebelah kiri. Ini yang pertama. Ya, ini yang pertama. Dalam riwayat yang lain disebutkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza jalasa fi shalah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi shalah, apabila beliau duduk di dalam salat, wada'a yadayhi ala rukbataihi, maka beliau alaihi salatu wassalam ya meletakkan kedua tangannya di atas lututnya. Wa rafa'a isba'ahu al-yumna allati talil ibham, dan beliau mengangkat ya telunjuknya sebelah kanan. Rafa'a isba'ahu al-yumna allati talil ibham, mengangkat jari yang berada di sebelah jempol, berarti jari telunjuk. Fada'a biha, dengannya beliau berdoa. Wa yadahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra. Adapun tangan kiri ada di atas lutut sebelah kiri. Wa basitaha 'alaiha, dalam kondisi dibentangkan, tangan kirinya dibentangkan, artinya tidak digenggam. Nah, ini hadis yang kedua. Dalam riwayat yang lain disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qa'ada fit tashahhudi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila duduk tasyahud, wada'a yadahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra, maka beliau akan meletakkan tangan kiri di atas lutut sebelah kiri. Wa yada'u yadahu al-yumna ala rukbatihi al-yumna, sebaliknya tangan sebelah kanan di atas lutut sebelah kanan. Wa aqada thalathatan wa khamsina, dan beliau menggenggam dengan cara genggaman thalathatan wa khamsin, genggaman 53. Gimana genggaman 53? Tiga seperti ini ya. Tiga dalam bahasa Arab, dalam istilah Arab dulu, adat, jumlah isyarat adat atau jumlah dalam kebiasaan orang Arab ya seperti ini, 53 itu. Karena ini kalau dibalik, kita balik seperti ini seperti angka 3. Ya, 53. Jadi 53 itu bagaimana tadi? Jari telunjuk begini, lalu jempol dipertemukan dengan jari tengah, yang 3 yang jari manis dan jari kelingking digenggam. Ya, jadi genggam 3 jari. 1, 2, 3 kita genggam. kemudian jari tengah dipertemukan dengan jempol seperti membentuk angka 5, dan ini membentuk angka 3, ya, membentuk angka 3 dalam tulisan Arab, ya, sedangkan ini berisyarat telunjuk, ya. Dikatakan wa aqada thalathatan wa khamsina wa asyara bis sabbabah, dan beliau berisyarat dengan sabbabah. Sabbabah adalah apa? Telunjuk. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain dikatakan kana idza jalasa fis salati wada'a kaffahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna, bahwa apabila Nabi duduk di dalam salat, beliau letakkan kaffahul yumna, telapak tangan sebelah kanan di atas paha sebelah kanan, ya, wa qabada asabi'ahu kullaha, dan beliau menggenggam semua jari jemari sebelah kanan, wa asyara bi isba'ihi allati talil ibham, dan beliau berisyarat dengan jari yang ada di samping jempol, berarti jari ini, ya, ini berarti riwayat yang kedua, ya, ada riwayat dibentuk dengan isyarat 53, ya, thalasatan wa khamsin, tapi kalau riwayat ini digenggam semua kecuali jempol. Wa wada'a kaffahu al-yusra ala fakhidhihi al-yusra, adapun telapak tangan sebelah kiri diletakkan di atas apa, paha sebelah kiri. Itu ma'asirul muslimin, apa namanya, penjelasan Ibnu Naqib rahimahullahu taala terkait dengan posisi tangan dan posisi jari jemari ketika kita berada di dalam tasyahud yang terakhir. Kemudian beliau berkata di sini, berkata Ibnu Naqib rahimahullahu taala, wa aqallu tasyahud, dan tasyahud yang paling minimal. Jadi ini bacaan yang paling pendek, tasyahud yang paling minimal adalah seseorang yang salat membaca attahiyatu lillah, salamun alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alayna wa ala ibadillahis salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Ini yang paling pendek, ya, saya ulangi, attahiyatu lillah, salamun alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alayna wa ala ibadillahis salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Ini tasyahud yang paling pendek, ya. Profesor Dr. Mustafa Dib berkata akhrajahu bihadzal lafz Asy-Syafi'i fil yang meriwayatkan tasyahud dengan lafaz ini adalah Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um. Dalam riwayat yang lain disebutkan wa Tirmizi, ya, fi shalah, begitupun Imam At-Tirmizi di dalam kitab As-Shalah, ya, dan beliau mengatakan hasan sahih, begitupun An-Nasa'i di dalam At-Tatbiq bab nau'un akhar minat tasyahud, bab jenis lain daripada tasyahud. Ya, walaupun di dalamnya ada tambahan al-mubarakat was-salawat at-tayyibat. Ya, antara kalimat at-tahiyatu lillah, di antaranya ada kalimat al-mubarakat was-salawat at-tayyibat. Kalau yang riwayat Imam Syafi'i, tidak ada kalimat apa? Al-mubarakat was-salawat wat-tayyibat. Itu adalah tahiyat yang paling minimal. Adapun yang akmal, yang sempurna, seseorang yang berada di rakaat yang terakhir hendaknya dia membaca attahiyatul mubarakatus salawatut thayyibat, attahiyatul mubarakatus salawatu wat thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Ini yang sempurna, ya, disebutkan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib bahwa tasyahud ini adalah riwayat Imam Muslim dari tasyahud Ibnu Abbas, ya, apa tadi lafaznya, attahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ini doa tasyahud. Berarti hari ini sudah tiga doa kita baca. Doa yang pertama tadi disebutkan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib di awal pembahasan, yaitu riwayat Ibnu Mas'ud, ya, dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Lapasnya tadi gimana? At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Jadi bedanya hanya di awal saja. Kalau riwayat Ibnu Abbas itu bunyi awalnya adalah At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu riwayat siapa? Ibnu Abbas, riwayat Imam Muslim. Adapun riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud, at-tahiyyatul lillah was-salawatu wat-thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Itu ke belakangnya sama. Kemudian beliau berkata di sini, wa alfazut tasyahudi muta'ayyinatun. Dan yang namanya lapas tasyahud itu muta'ayyinah. Artinya muta'ayyinah sudah ditentukan. Ya, tidak bisa kita menggantinya dengan lapas yang lain. Wa yushtarotu tartibuha. Dan disyaratkan harus tartib. Artinya membacanya sebagaimana urutan setiap kata, setiap kalimat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in lam yuhsinhu wajabat ta'allum. Kalau seseorang belum bisa membaca tasyahud, maka dia wajib belajar. Fa in ajaza tarajjama. Tetapi kalau dia belum bisa menghafalnya, hendaknya dia menerjemahkannya. Ya, hendaknya dia menerjemahkan bacaan tasyahud tersebut seandainya dia belum bisa menghafal bacaan tasyahud tersebut. Wallahu a'lam bishawab, ma'asyiral muslimin. Ini beberapa poin yang bisa kita bacakan di kesempatan pagi yang berbahagia ini dari pembahasan kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan di kesempatan pagi yang berbahagia ini bermanfaat dan bisa menjadi satu referensi untuk kita semua tentang bagaimana seharusnya kita melaksanakan salat sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama, tentunya berdasarkan apa-apa yang diriwayatkan dari baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Insyaallah di kesempatan yang akan datang kita memasuki rukun yang ke-15, yaitu bersolawat kepada Nabi di duduk yang terakhir, dan juga mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk membaca rukun yang ke-16, dan ini rukun yang terakhir, yaitu at-taslim. Ya, taslim yaitu mengucapkan salam yang menandai selesainya seseorang melaksanakan ibadah salat. Ini barangkali ma'asirul muslimin yang bisa kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan juga mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.